Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati fillah rahimani Allah iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, mengisi keluangan waktu kita melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Qaul Al-Hasan fi Ma'rifatul Fitan karya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dalam pertemuan yang sebelum ini telah kita ingatkan upaya beberapa golongan yang senantiasa mengobarkan api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin dan terkhususnya di tengah-tengah ahlus sunnah. Tiga golongan yang telah disebutkan oleh beliau yaitu syaitan dari kalangan jin, kemudian syaitan dari kalangan manusia, dan yang ketiga segolongan umat yang dikatakan sebagai as-samma'un, orang yang senantiasa mendengarkan dan tidak bisa memilahkan dan tidak memilahkan akan perihal yang didengarkannya. Akankah membawa kepada kemanfaatan ataukah tidak? Dan tidak hanya berhenti dalam keadaan yang seperti ini, tetapi as-samma'un menebarkan apa yang mereka dengarkan, tidak mampu menahan sebuah gejolak yang ada dalam hatinya karena memang tidak terarahkan dengan ilmu, sehingga tidak bisa menimbang sisi kemaslahatan dan juga sisi al-madarrah dan juga al-mafasid dari apa yang mereka lakukan. Makanya diingatkan oleh Syekh di awal risalah ini, hendaknya setiap kita memposisikan untuk senantiasa memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, terutama yang berkaitan tentang ilmu agama. Karena menyibukkan dengan talabul ilmi, ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diingatkan oleh beliau, munculnya segolongan orang-orang yang secara zahir atau secara lahiriah menampilkan kecemburuan untuk membela agama. Akan tetapi tidak diiringi dengan sesuatu yang seharusnya ada pada dirinya, yang sehingga upayanya untuk membela hanya semakin merapuhkan keadaan, semakin kuatnya fitnah itu menyebar. Bahkan sebagaimana yang beliau katakan, ada kalanya orang-orang yang seperti ini membangun interaksi dengan para ulama ataupun dai, tetapi mereka hanya sekedar sebagai pensuplai berita kepada para dai ataupun kepada para ulama, dan selalu berupaya untuk memposisikan dirinya adalah orang-orang yang dipercaya oleh para ulama. Dikatakan oleh beliau, wa yuhawiluna an yakunu maqbulina indahum. Yang sehingga kondisi yang seperti ini membawa mereka bahwa mereka adalah orang yang dipercaya. Mereka adalah penyambung lidah para ulama. Tetapi subhanallah, realitanya kejelekan-kejelekan ataupun fitnah hanya semakin berkobar. Wallahul musta'an. Maka pada penutup poin yang telah kita baca ini, beliau mengingatkan kepada kita tiga permasalahan yang penting. Permasalahan yang pertama, hendaknya setiap ahlu sunnah, para penuntut ilmu itu memiliki sikap atau sifat at-ta'anni, berhati-hati, pelan, tidak terburu-buru, apalagi yang berkaitan dengan hak-hak saudaranya. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan, bagaimana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu mentafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taqumu as-sa'ah war-rum aktsaru an-nas." Ketika datang hari kiamat, maka populasi orang-orang Rom itu lebih banyak dan paling banyak. Maka beliau radhiyallahu taala anhu mengingatkan akan beberapa sifat yang ada mereka, yang dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah lebih berhak untuk memiliki sifat ini. Karena itu bukan pujian kepada mereka sebenarnya, tetapi menyebutkan realita yang ada pada mereka. Dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, mereka menjadi umat yang paling banyak di antaranya adalah sikap mereka at-ta'anni. Mereka hati-hati dan melapangkan dada mereka terhadap saudaranya. Tidak mengobarkan fitnah, walaupun fitnah itu terjadi pada mereka, mereka tutup. Ini yang ada pada mereka. Kemudian juga sikap sifat yang lainnya dikatakan oleh beliau, ada segolongan manusia yang paling cepat untuk bergerak ketika musibah itu menimpa mereka. Paling cepat. Asra'un nas ifaqatan. Paling cepat bergerak. Diingatkan oleh para ulama, yang menimpa kita ada kalanya sikap tergesa-gesa, tidak menjaga fitnah itu untuk semakin mengecil, bahkan langkah yang ditempuh ada kalanya semakin besar fitnah itu. Dan juga kita lamban untuk menampilkan loyalitas kepada kaum muslimin, bahkan ada kalanya ada ketakutan, kekhawatiran yang bukan kekhawatiran itu karena Allah, tapi karena yang lainnya. Kekhawatiran ketika ingin membantu saudaranya, kekhawatiran ketika melakukan langkah untuk membantu saudaranya, bukan karena Allah. Ini tentunya fenomena yang menyakitkan. Maka dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh ketika menyebutkan hadis ini, kata beliau, ahlu sunnah lebih berhak untuk memiliki sifat-sifat yang seperti ini secara khusus tentunya, dan seluruh kaum muslimin. Berikutnya, poin yang berikutnya kita masuk. Syayatinul jinni wa ma lahum bidsa'in fi ifsadi ahli al-iman. Peranan para syaitan dari kalangan jin di dalam rusak orang-orang yang beriman, di dalam rusak sekelompok ahlul iman. Karena tentunya tidak ada yang lebih menyakitkan syaitan melebihi ketika semakin eratnya hubungan ahlul iman di antara mereka. Makanya antum ingat, memisahkan ahlul iman, jangankan memisahkan ahlul iman, memisahkan antara seorang suami dan istrinya, terjadinya perceraian merupakan perkara yang sangat dicintai oleh syaitan. Apalagi tentunya terpecah belahnya ahlul iman. Dan beliau di sini ingin menekankan kepada kita bahwa syaitan memiliki gerakan yang nyata, yang ada kalanya kurang mendapatkan perhatian dari kita. Kalau gerakan itu dari syaitan, dari kalangan manusia, kita bisa melihat, kita bisa menekan secara fisik seumpamanya. Kita mengingatkan, kita memberikan nasihat ataupun yang lainnya. Tapi syaitan dari kalangan jin, yang sebagaimana Allah ingatkan, dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Dikatakan mereka dengan kelompok mereka mampu melihat kita min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka, dan selalu membisikkan. Ada kalanya dimulai dengan gejolak hawa nafsu yang ada pada kita sehingga menjadi bisikan nafsu kita, ditambah oleh syaitan, yang ada kalanya kita menganggap itu adalah pikiran kita, tetapi hakikatnya bisikan dari syaitan, yang hakikatnya beliau ingin mengajak kita bahwa membentengi diri kita dari syaitan dengan menyibukkan dengan beribadah, menyibukkan diri dengan beragam ibadah, itu akan menyelamatkan keadaan seseorang dari beragam bisikan syaitan yang akan merusak. Kata beliau, innal ladhi nushahiduhu min akhta'i fil muslimina fa inna li syayatinil jinni al hadzul akbar fi dhalik. Apa yang kita lihat dari kesalahan, kejelekan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka sesuatu yang pasti bahwa syaitan adalah golongan yang memiliki peranan besar dari terjadinya kejelekan-kejelekan yang ada di tengah-tengah umat ini. Al-hadzul akbar, itu pasti syaitan memiliki andil rusaknya hubungan di antara dua saudara, pecahnya ukhuwah, pecahnya persaudaraan ahlul iman. Yang pasti tentunya syaitan memiliki peranan. Kemudian kata Syekh Muhammad Al-Imam, waqad asba'tu hadzal mawdu'a fi kitabi mawsu'atu 'alami syayatin al-jin fi mu'adzatil mu'minin, dan telah aku bahas secara detail di dalam karyaku, yaitu ensiklopedia alam jin, yaitu karangan beliau mausuah. Beliau memaparkan secara panjang lebar tentang alam jin, khususnya syaitan dari kalangan jin, dan upaya mereka untuk senantiasa mengobarkan permusuhan dengan orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, melanjutkan, faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yaf'aluhu asy-syaitan bi ahli al-iman. Ingat kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah mengingatkan akan apa yang dilakukan oleh syaitan terhadap orang-orang yang beriman dalam merusak ahlul iman, tidak mampu merusak akidahnya, tidak mampu merusak kekuatan dia dalam beribadah, tidak mampu untuk menceburkan di dalam perkara yang bid'ah, maka mereka memiliki jalan yang lainnya. Rawah Muslimun min hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab walakin bitahrishi bainahum. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada kita bagaimana lesunya syaitan, putus asanya syaitan untuk disembah oleh orang-orang yang menegakkan salat di negeri Arab. Walakin akan tetapi, kata beliau, bitahrishi bainahum, mengobarkan permusuhan sesama mereka, merupakan perkara yang tidak akan lesu untuk selalu dilakukan oleh syaitan. Tidak akan pernah lelah selama-lamanya untuk mengobarkan permusuhan sesama ahlul iman, merupakan sesuatu yang abadi bagi mereka. Walaupun sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, untuk memposisikan dirinya disembah, memunculkan kesyirikan, ada kalanya syaitan sudah merasa lesu. Tetapi untuk memecah belah, maka sungguh hal ini tentunya sesuatu yang akan selalu dilakukan oleh syaitan. Karena kita mengetahui, dan sebagaimana yang akan beliau ingatkan, sisi munculnya kebencian, permusuhan itu bisa muncul dalam waktu yang sesaat dan sangat mudah untuk muncul. Kalau syaitan menggoda kepada kita, mintalah kamu ke kuburan fulan, ke kuburan wali, spontan tentunya kita akan menolak. Walhamdulillah. Tapi sekiranya syaitan datang kepada kita, membisikkan kepada kita, diingatkan kita, dimunculkan sebuah su'udzon, ada kalanya kita mengikuti jeratan-jeratan yang seperti ini. Bahkan syaitan dari kalangan manusia mungkin datang kepada kita. Bahkan ada kalanya bukan syaitan, menunjukkan lemahnya kita. Bukan syaitan, manusia hanya berkata, seingat saya si fulan itu tidak suka terhadap kamu, seumpamanya. Maka tentunya seorang akan muncul pada dirinya keadaan sebagaimana apapun yang ada pada kita, pasti akan muncul sebuah perkataan dari diri kita. Walaupun kembali kepada kita, bifadlillah, ada yang mampu untuk menekan perasaan ketika mendengarkan ucapan yang seperti ini. Ada yang tidak mampu untuk mengendalikan, dan perkara-perkara yang lainnya. Makanya, untuk mematahkan dan memutuskan jeratan seperti ini, diajar oleh para ulama. Dan sebagaimana yang akan kita baca nanti, untuk beristi'adah dan mengalihkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, munculkan untuk saudara kita itu kemungkinan dan kemungkinan mahmalah. Oh, dia seperti ini, ya mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Demikian diajarkan oleh Rasulullah, untuk kita mampu menekan. Dan memang itulah keadaan. Makanya syaitan tidak berputus asa. Kenapa? Sangat mudah dimunculkan api yang kecil, api fitnah. Kalau seseorang tidak mampu untuk menahannya, apalagi kembali kepada kepentingan pribadinya, atau menganggap itu adalah harga dirinya, atau perkara-perkara yang lainnya, masya Allah. Tekun beribadah ada kalanya, tapi tiba-tiba menjadi seorang yang reaksioner mendengar apa yang disampaikan tentang dirinya. Maka kata beliau, fatahrishu babun wasi'un, memecah belah, menimbulkan api fitnah, perpecahan. Babun wasi' itu merupakan sebuah pintu yang terbuka lebar. Coba beliau katakan, pintu yang sangat lebar. Dari beragam arah bisa masuk. Walaupun kalau dalam perkara tauhid, semakin dikatakan oleh Rasulullah, mungkin putus asa. Putus asa. Tapi memunculkan perpecahan, lahu asalib. Dikatakan babun wasi'un merupakan pintu yang senantiasa terbuka, lahu asalib, dan banyak jalan yang bisa ditempuh. Trik-triknya yaitu asalib untuk memecah hubungan persaudaraan itu banyak. Lahu asalib, banyak triknya, gampang. Wa turuqun mutasyaibah, bisa kita bikin skenario. Dengan cara yang banyak. Kita munculkan sedikit saja tentang harga dirinya, mungkin dia akan marah. Allahul musta'an. Makanya subhanallah, sebagaimana firman Allah, innaka la'ala khuluqin 'adzim qawi Muhammad, sungguh-sungguh berada di atas akhlak, perangai yang sangat agung. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sendiri. Selama ada orang mencerca, mencela, selama itu berkaitan dengan hak dirinya, dengan urusan dunianya, tidak pernah dipedulikan sedikit pun oleh Rasulullah. Tidak pernah membalas sedikit pun. Ini yang tentunya sangat jauh dari diri kita. Yang artinya sangat perlu untuk kita melatih. Dari semua kepentingan dunia atau apa yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tidak pernah menoleh. Tidak pernah melihatnya. Tapi jangan tanya. Kalau yang disinggung itu adalah urusan agama. Demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah lembaran kehidupan yang menakjubkan. Sehingga bisa menjadi tentunya arahan dan bimbingan bagi kita. Bagaimana menghadapi hal yang seperti ini. Berat memang. Harga diri saya membanyakan enggala ketika disampaikan. Dan kita memberikan nasihat. Mungkin dia akan menyatakan. Bagaimana dengan harga diri saya? Kembali kepada ada kalanya. Dengan lemahnya keimanan yang ada pada kita. Lemahnya ilmu yang ada pada kita. Hanya melihat diri kita. Lupa dengan kepentingan yang jauh lebih besar. Dan semoga Allah mudahkan. Untuk kita selalu mampu melihat. Bahwa perkara yang paling penting. Ada yang kembali kepada kemaslahatan agama. Kemaslahatan dakwah. Maka kata beliau, at-tahrish itu babun wasi'un lahu asali, banyak triknya, banyak skenarionya, mudah untuk dilakukan. Bahkan dengan perkara atau dengan cara menipu pun paling tidak sudah menyisakan butiran debu di diri kita. Walaupun itu perkara yang bohong, kita katakan, oh si fulan tadi berkata bahwasanya kamu demikian. Walaupun kita tahu ini dusta, tapi tidak menyisakan debu di diri kita. Sehingga membawa kita untuk ada kalanya mungkin dengan alasan menjaga diri kita, kita mengurangi interaksi ataupun yang lainnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Kemudian kata beliau, wa asasuha alwaswasatu syaitaniyah. Landasan sebenarnya yang dari upaya mereka untuk memecah belah. Kata beliau, dan ini merupakan perkara yang paling penting yang menjadikan retaknya hubungan ataupun yang lainnya, itu dipicu dengan apa yang dikatakan al-waswasatu syaitaniyah. Syaitan yang menggoda kita dengan perkara yang sifatnya adalah was-was. dimunculkan kepada kita keraguan, kebimbangan, su'udzon, perkara-perkara yang lainnya. Makanya doa yang selalu kita baca adalah kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Subhanallah. Kita sudah memiliki an-nafs, ditambah lagi dengan syaitan. Makanya di dalam mukaddimah diajarkan kepada kita untuk membaca wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita memiliki kejelekan-kejelekan. Yang sehingga waswasah asyaitaniyah, alwaswasah asyaitaniyah ini mudah merasuk dan pengaruh yang cepat. Ketika seorang sudah bersu'udzon, masya Allah, dalam keadaan kalau seandainya kita melepaskan dari perkara yang seperti ini, dari su'udzon ataupun yang lainnya, sebenarnya hati kita lebih tenang. Hati kita akan lebih tenang sebenarnya. Tapi karena memang khudhudun nafs, kembali kepada kepentingan diri kita, harga diri kita, selalu kita menuntut. Sehingga tidak pernah tenang dalam menjalani tentunya kehidupan ini. Wa minha qawluhu ta'ala, dan disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Bagaimana syaitan yang bersembunyi dan senantiasa bersembunyi ini memberikan godaan-godaan, yuwaswisu fi sudurin nas, so membisikkan di dada kita kejelekan dan kejelekan. Makanya dua perkara, ketika kita tidak bisa mengendalikan, cukup berat bagi kita, yaitu kejelekan diri kita, nafs yang ada pada kita, ditambah tentunya godaan syaitan. Kalau boleh kita katakan faktor internal dan faktor eksternal. Yang internal pada diri kita, min syururi anfusina, yang dari luar adalah syaitan yang memang tidak pernah berhenti. Sehingga mudah bergejolak, sedikit kita disinggung. Ditambah lagi seorang selalu mengedepankan dengan menyatakan, ya watak saya seperti ini, saya orang datang atau saya ini dari negeri fulan, saya ini orang fulan, wataknya keras. Subhanallah, lupa dia bahwa datangnya agama ini bisa merubah dan mewarnai dengan warna yang lebih indah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, celupan Allah. Mana yang lebih baik daripada celupan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini yang pertama, al-waswasah. Yang kedua, kata Syekh, dalam merusak persaudaraan, wa minha an-nazr, yaitu memunculkan api permusuhan, perselisihan. Kalau yang pertama, ingat, al-waswasah, godaan. Dan biasanya tentunya dikembalikan kepada kepentingan diri kita ataupun hudhudun nafs, atau urusan dunia ataupun yang lainnya. Yang kedua, dimunculkan api pertikaian, perselisihan. Segala perkara yang mungkin bisa menjadi pemicu perselisihan akan selalu diingatkan oleh syaitan. Akan diingatkan oleh syaitan. Qala ta'ala, dinukilkan firman Allah, وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. Katakan kepada para hamba-Ku untuk mereka itu mencukupkan dirinya untuk berkata dengan perkataan yang baik. Karena syaitan itu senantiasa memecah dan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Perkara yang ketiga, wa minha, dari upaya syaitan, yang pertama tadi al-waswasah. Yang kedua, memicu perselisihan, pertikaian. Yang ketiga, memunculkan tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lil ansariyaini, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan dua orang Ansar yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid bersama Sufiyah, bersama istrinya. Bayangkan, hadirin, perhatikan dan cermati secara jeli. Yang berjalan siapa? Yang keluar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik. Mungkinkah untuk kita bersuudzon? Mungkinkah para sahabat bersuudzon kepada Rasulullah? Dengan pribadi yang agung yang ada pada Rasulullah, bahkan para sahabat sekiranya ada sekecil ada duri yang akan menusuk anggota tubuh Rasulullah, mereka tidak rela. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tidak rela ketika akan ada sesuatu yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya itu Sofiyah. Tapi tentunya Sofiyah dengan hijabnya dan berjumpa dengan dua orang Ansar. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengabarkan, ini adalah istriku. Yang kemudian kedua Ansar dalam keadaan heran tentunya. Tapi kemudian jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikabarkan Rasulullah untuk mengantisipasi agar jangan sampai masuk di hati mereka pintu syaitan, sehingga muncul prasangka yang buruk yang membawa kepada sebuah tuduhan, sehingga ketika api bahkan dengan cara yang seperti ini, tapi fitnah itu belum sempat untuk dinyalakan. Mau dinyalakan sudah dipatahkan. Karena Rasulullah bersabda, "Inni khasyitu ayakdhifa syaitan fi qulubikum syarran." Aku khawatir sekiranya syaitan nanti akan membisikkan pada hati kalian berdua sebuah kejelekan, sehingga ditutup pintu fitnah dengan berkata perkataan yang baik. Yang keempat, wa minha at-taghrir bil muslim. Upaya berikutnya yang keempat yaitu at-taghrir bil muslim. Melakukan tipu daya terhadap seorang muslim. Ini upaya syaitan. Memperdaya kaum muslimin. Dan dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, fadallahuma bighurur falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumā sawā'atuhumā. Datang iblis, yang kemudian iblis pun memperdayanya menipu keduanya dengan tipu daya. Dan bahkan iblis menyatakan dari apa yang dilakukan, dia adalah seorang yang jujur memberikan nasihat dan arahan. Maka tatkala Adam dan Hawa merasakan dari pohon yang dilarang, akhirnya tersingkaplah kedua auratnya. Yang ingin beliau tekankan di sini bahwa syaitan itu memiliki tipu daya yang sangat halus. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Yang kelima, kita selesaikan. At-takhdhil. At-takhdhil mirip dengan makna yang sebelumnya, yaitu membuat seperti makar, tetapi yang mendatangkan tentunya secara pasti mendatangkan kejelekan, tipu daya, hampir mirip dengan perkara yang sebelumnya, yaitu at-taghrir, takhdhil, ditipu. Yang keenam, at-tathbit. Yang keenam, at-tathbit, mengendorkan semangat. Bagaimana kita ini kendor semangat kita sehingga dengan keadaan yang ada diupayakan lemah untuk talabul ilmi, lemah untuk yang lainnya. Yang ketujuh, at-tanfir, bagaimana seseorang itu dilarikan, dilarikan dari saudaranya atau dilarikan dari kebaikan-kebaikan. Fallahul musta'an. Dan inilah langkah-langkah syaitan. Dan kalaulah Allah tidak menjaga diri kita yang lemah ini, tentunya akan senantiasa kita na'udzubillah terjerembab dalam jeratan-jeratan syaitan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kehidupan kita dengan senantiasa menganugerahkan taufiq, sadad. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mampu untuk istiqamah ala sunnah dan mati dalam keadaan ala sunnah, mati dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mengudurahkan syafaat Nabi kita untuk kita semuanya. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.